Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam acara penyejuk hati melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai, kita selalu mengedepankan ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejukan dalam hati kita, karena kita telah berbuat dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan menjauhi segala larangannya. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat hari ini yang kita kaji yaitu ayat ke-78, masih dalam surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Artinya, ketika Nabi Khidir berkata, inilah perpisahan antara saya dan kamu, kata kepada Nabi Musa, saya akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita, yaitu hikmah dengan landasan kesabaran. Maka dalam firman ini dimulai dengan hadza. Qala hadza firaqu baini wa bainika, artinya adalah apa yang telah terjadi sebelumnya adalah menyebabkan perpisahan mereka, yaitu antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Maka dalam ayat ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Khidir tentang takwil atau pemberi, semacam pemberitahuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu inilah yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir dan tidak didapatkan daripada Nabi Musa. Makanya kalau ilmu itu dibawakan kedua-duanya, apa yang ada di Nabi Khidir dan apa yang ada di Nabi Musa, dengan sabar, insya Allah kita akan menggapai kemenangan yang sangat indah kita di dalam hidup ini. Maka ketika kita bercerita tentang bagaimana permasalahan hidup, maka kita akan tidak akan habis-habisnya bercerita tentang permasalahan hidup. Tapi kalau kita bercerita bagaimana menegakkan kesabaran di hati kita sehingga Al-Quran dapat kita laksanakan, kita amalkan, sehingga apa yang menjadi perintah Allah kita laksanakan juga dan larangannya kita jauhi, insya Allah kita akan mendapatkan keindahan. Karena tidak banyak orang yang menjaga dalam hidup ini dengan sabar, artinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang membangun mahligai dalam hidup ini, bangunan yang sangat indah, baik itu rumah, baik itu tempat tinggal, baik itu kantor dan segala macam. Tapi kalau tidak dibangun dengan landasan agama sebagaimana yang diajar Allah kepada Nabi Khidir dan diajarkan kepada Nabi Musa, maka ini akan mengalami sebuah kehancuran. Dengan sabar itu jugalah kita akan mendapatkan kesuksesan dari kehidupan kita yang penuh dengan liku-liku dan rahasia. Maka di sini sudah ada di studio narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Haji Fajrul Haq. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 78 dari surah Al-Kahfi ini adalah kata putus antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Setelah sebelumnya ada tiga kegiatan yang menurut Nabi Musa itu tidak layak untuk dilakukan Nabi Khidir, membolongi sampan, membunuh anak yang tidak berdosa, membangun kembali tembok di saat penduduknya tidak mau memberi makan, dan dia pun tidak meminta upah dari apa yang telah dia bangun itu. Tentu saja ini pekerjaan yang menurut logika biasa tidak bisa diterima. Maka karena sudah ada janji sebelumnya bahwa mengikuti Nabi Khidir harus dengan sabar, dan ternyata Nabi Musa tidak bisa sabar, maka di ayat 78 ini Nabi Khidir berkata, "Haza firaku baini wa bainika." Ini adalah perpisahan. Pendengar yang dimuliakan Allah, peringatan itu dilakukan 3 kali biasanya. Peringatan pertama, sampan bertanya, padahal sudah berjanji tidak boleh bertanya. Nabi Musa, jangan bertanya. Iya, saya silap. Kedua, membunuh anak. Bertanya lagi. Maaf, saya silap. Yang ketiga, tembok sudah dibangun, penduduk tidak mau ngasih makan, minta upah. Minta maaf lagi. Maka di sini dikatakan setelah 3 kali peringatan dan 3 kali dilanggar peringatan tersebut, maka haza firaku baini wa bainika. Pendengar yang dimuliakan Allah, begitu juga dalam hidup ini kita selalu diperingatkan supaya berada pada jalan yang benar, supaya mengikuti disiplin dan aturan. Peringatan itu biasanya dilakukan 3 kali. Ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Kalau misalnya sampai peringatan ketiga tidak diacuhkan, maka proses selanjutnya akan ada tindak yang lebih tegas dan lebih jelas. Di sini disebutkan tindakan itu, saumbi ukabi ta'wili malam tasti alaihi sobro. Sebagai seorang guru, pendidikan ini tidak mungkin dilanjutkan, tapi bukan berarti yang telah lalu dibuat murid bertanya-tanya dan tidak memiliki jawaban yang jelas. Tidak. Guru tetap menjelaskan apa rahasia dari apa yang telah dilakukannya selama masa pendidikan. Ada rahasia perusahaan, ada rahasia dapur, ada rahasia rumah tangga yang terkadang akan dibuka oleh pemiliknya saat penerima, saat anak didik layak untuk menerimanya. Di sini nampaknya Nabi Musa telah belajar banyak. Pelajaran pertama yang dipetik Nabi Musa, bahwa engkau pendidikan itu harus dilalui dengan sabar. Dan yang kedua, bahwa Nabi Musa masih banyak tidak tahunya dibanding tahunya. Begitulah manusia yang hidup ini, tidak saja manusia biasa, Nabi pun kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu manusia sangat amat terbatas. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di antara yang berilmu ada zat yang maha mengetahui, maha berilmu. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kajian ini, bahwa peringatan itu 3 kali dan rahasia diberitahu pada waktu yang sudah layak menerimanya, dan yang ketiga, bahwa di balik yang berilmu ada zat yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat jero. Iya, terima kasih pada Ustaz Zainal, bahwa dalam hal ini kita memberikan kesimpulan bahwa yang pertama, di dalam hidup ini ada Allah ingin memberikan kepada kita sebuah hikmah. Tentunya hikmah yang kita dapatkan itu adalah dari nilai ibadah kita, di mana letak kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tipis, semakin kita tidak akan mendapatkan nikmat ibadah itu. Makanya ibadah ini tidak bisa dilogikakan. Artinya apa? Ketika sebuah perintah sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus laksanakan. Dengan melaksanakan itulah kita akan mendapatkan hikmah. Jadi kalau orang masih mencari hikmah dengan sholat 5 waktu itu saja, itu belum bisa kita mendapatkan. Karena apa? Karena yang lima waktu itu adalah merupakan kebutuhan kita betul-betul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukanlah salat itu. Maka ketika kita lakukan salat itu menjadi kebutuhan kita, tidak sekedar kewajiban kita, kita akan mendapatkan hikmahnya dari apa yang kita laksanakan. Maka dalam hal inilah perlu kita mengambil hikmah. Ketika manusia tidak mampu menatap ke depan, dalam arti kata tidak mampu memberikan solusi di dalam dunia ini, maka kita harus memberikan solusi itu dengan jalan ibadah kita. Mungkin dengan sholat, dengan ibadah puasa Senin Kamis, ataupun sholat duha, sholat tahajud, dan yang lain-lain sebagainya. Silat tali silaturahim, berkunjung, saling nasihat menasihati, itu yang akan membuat kita itu akan mendapatkan hikmah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita haruslah melaksanakan betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala, akan dapat menjadi orang yang sabar. Dengan yang sabar itu insyaallah kita akan mendapatkan hikmah yang dari datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesabaran serta mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.